kan dah terbayang wajahmu yang ku cinta. Juwita, walau jauh dari mata, tapi dalam hatiku tetap ada. Bila jumpa pula untuk hibur lara. Kini kau jauh padaku, kan tak terbayang wajahmu yang ku cinta. Juwita, walau jauh dari mata, tapi dalam hatiku. Stop.